Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Rabbana warzuqna taubata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Bidayatul Hidayahnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fiddarini. Amin. Ila angkol, kita sudah sampai kepada Wa ammar riya'u fawa riya adalah asyirkul khafi. Asyirkul khafiyu, syirik yang tersembunyi. Syirik ada dua. Yang pertama jali yang tampak. Itulah yang mengeluarkan seorang hamba dari wilayah kaum muslimin. Tapi ada syirik namanya khafi. Seorang mukmin tetap dalam wilayah iman dengan syirik khafi, yaitu riya tadi. Yang mengeluarkan seorang mukmin dari wilayah kaum muslimin adalah syirik yang jelas-jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, dengan perilakunya. Seperti sujud kepada berhala, mengatakan ada Tuhan selain Allah. Akan tapi kalau syirik khafi adalah riya. Riya adalah berbuat baik karena hanya ingin dipandang oleh manusia. Di sana ada lagi, setelah ini kita bahas tentang ujub. Riya ada ujub, ada ikhlas. Kalau riya adalah ingin dibesarkan amalnya di depan mata manusia, membesarkan amal di depan mata manusia. Kalau ujub adalah membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau ikhlas adalah agar amal dilihat oleh Allah saja. Nah, syirik khafi atau riya itu pengennya amal itu dilihat oleh manusia. Dikatakan syirik di sini karena apa? Semestinya seorang hamba itu beramal baik hanya karena ingin dilihat oleh Allah. Dan Allah hanya akan menerima amal dari hambanya yang memang spesial untuk Allah, khusus untuk Allah. Maka kapan seorang hamba berbuat kebaikan tapi di situ bukan untuk Allah, maka Allah pun tidak mau menerimanya. Di sini adalah dia telah membuat tandingan untuk Allah, tapi tandingan di dalam urusan penilaian terhadap amalnya, bukan tandingan sebagai Tuhan sehingga menjadi seorang itu syirik yang sesungguhnya. Tapi tandingan di dalam menilai amalnya. Tidak cukup penilaian dari Allah sehingga dia perlu dinilai oleh manusia. Maka dikatakan seorang hamba yang ingin amalnya dinilai oleh manusia, maka itu adalah seorang yang melakukan riya. Wa huwa ahadu syirkaini, yang namanya riya itu adalah salah satu daripada dua syirik. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi. Wa dhalika, yang namanya riya itu adalah talabuka al-manzilata, Yang namanya syirik khafi atau riya itu adalah mencarimu al-mangzilata pangkat. Kamu mencari pangkat, kamu mencari pangkat, mencari sanjungan, pujian fi qulubil khalqi dari hatinya makhluk. Kamu ingin disanjung oleh makhluk. Kamu ingin punya posisi di depan makhluk. Kamu ingin punya tempat, yakni di depan makhluk. Ini posisi di depan makhluk. Ingin dipandang mulia oleh makhluk. Litana labiha, tapi ada tujuan di balik itu semuanya. Agar engkau bisa mendapatkan biha dengan pangkat tersebut. Kalau sudah dapat pangkat al-jaha, biha al-jaha wal-hashmata. Jadi kamu melakukan satu, kamu mencari posisi di depan manusia agar dengan posisimu tersebut kamu punya wibawa, punya hashmah, sehingga orang menghormatimu, orang menyanjungmu, orang perhatian kepadamu. Ini itu tersimpulkan dalam makna cinta pangkat. Cinta pangkat. Wa humbul jah, dan cinta pangkat itu minal hawa al-muttaba, termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Wa fihi halak wa fiha wa fihi, dan dengan cinta kepada pangkat itulah halaka, telah hancur aktsarun nasi, kebanyakan dari manusia. Fama ahlakan nasa illan nasu, sehingga tidak ada yang menghancurkan manusia kecuali manusia itu sendiri. Jadi manusia hancur karena manusia, kita hancur karena manusia yang lain. Bagaimana? Yaitu di saat kita beramal baik, ternyata yang semestinya amal ini karena Allah, seorang hamba rindu untuk disanjung oleh sesama manusia, maka sesungguhnya dengan kerinduan sanjungan dari sesama manusia ini, dia telah mencari kehancuran. Hancur di hadapan Allah, tidak akan diterima amalnya. Walau ansofan nasu, kalau seandainya orang itu insyaf hakikatan secara sesungguhnya, la'alimu, niscaya mereka akan tahu dan sadar, anna aktsara ma hum fihi, sesungguhnya kebanyakan dari apa yang mereka lakukan, minal ulum wal ibadat, daripada pengetahuan, ilmu dan ibadah-ibadah yang dilakukan. Kalau seandainya orang itu mau insaf secara sesungguhnya, sadar benar, niscaya mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan dari ibadah-ibadah, fadlan an a'malil aidati, ibadah-ibadah, apalagi selain ibadah, ibadah saja. Kalau seandainya mereka sadar, mau menyadari seorang hamba ini, ibadahnya saja, apalagi bukan ibadah, ibadahnya itu banyak dilakukan, laisa yahmilum alaiha illa mura'atan nasi, illa mura'atun nasi, ibadahnya tidak ada yang memacunya untuk beribadah kecuali pandangan manusia. Subhanallah. Bahkan seolah Imam Ghazali memastikan kita semuanya hampir tidak selamat kalau tidak waspada dan hati-hati. Hampir semua manusia ini adalah di dalam urusan ibadah, apalagi bukan ibadah. Urusan ibadahnya ini kebanyakan manusia yang membawanya untuk beribadah itu adalah karena ingin dilihat oleh manusia. Ingin dilihat oleh manusia. Wa hiya mukhbitatun lil a'mal. Padahal keinginan untuk dilihat oleh manusia itu adalah namanya riya. Itulah yang mukhbitatun lil a'mali, yang akan menghapus amal baik seorang hamba. Kama warada fil khabar, seperti disebutkan dalam satu riwayat, khabar berita hadis, anna syahida yu'mar bihi yaumil qiyamati ilan nari. Ternyata dikisahkan dalam hadis Nabi, ada seorang yang terlihat di dunia ini mati syahid, mati di medan laga, akan tapi yu'mar bihi ilan nari, akan tapi ternyata dia disuruh untuk menuju neraka jahannam. Padahal dia terlihat mati di medan laga, tapi ternyata dia adalah ahli neraka. Wa yakuru ya rab, kemudian dia masih berhujjah, ya rab, ya Allah, istashhadtu Aku mati di medan laga karena aku ingin mati syahid. Fi sabilika, di jalanmu. Wa yakulullahu, kemudian Allah menjawab. Bal arata ayyukola, tidak, kau berperang di medan laga sampai engkau mati di medan laga bukan karena engkau ingin mati syahid di jalanku, akan tapi karena engkau ingin menginginkan yukola, dikatakan annaka, sesungguhnya engkau adalah syuja', pemberani. Ternyata terlintas di hatimu di saat engkau berperang di medan laga, berjuang di medan laga, ternyata terlintas di hatimu adalah kerinduanmu untuk disebut sebagai seorang pahlawan pemberani. Waqad kila dzalika, dan gelar itu sudah kau dapat betul di dunia. Semua orang mengeluh-eluhkan kamu, semua orang menyanjungmu, semua orang mengatakan engkau berani, hebat, berani, hebat, berani, hebat. Dan itu kau nikmati. Maka masuklah kau ke neraka. Yuqalu lil alimi, dan juga dikatakan pada seorang alim. Wal hajj, seorang yang melaksanakan ibadah haji. Wal qari, membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Mereka di hadapan Allah mengatakan, aku belajar Al-Quran karenamu ya Allah. Aku mencari ilmu karenamu ya Allah. Aku melaksanakan haji karenamu ya Allah. Akan tapi ternyata Allah mengatakan, kadzibta, engkau berdusta. Engkau berbuat itu semuanya karena ingin dilihat oleh manusia. Sana, pergi ke neraka. Mintalah pahala dari manusia. Ini adalah tentang amalan-amalan yang seolah-olah terlihat baik. Akan tapi ternyata di hadapan Allah tidak ada artinya. Tidak dilihat oleh Allah. Karena amal tersebut dilakukan dengan riya. Kita semua harus waspada. Dan halus sekali yang namanya riya itu. Menjangkit seorang hamba. Dan kadang datangnya pun tidak serta. Tidak berbarengan dengan amal. Jadi riya itu penyakit yang membahayakan, pelik, ruwet, rumit. Pelik, rumit yang namanya penyakit riya. Sehingga datangnya pun kadang tidak disadari dan tidak dirasa. Bahkan kadang datangnya pun tidak berbarengan dengan waktu kita mengamalkan pekerjaan. Kadang riya itu muncul jauh-jauh waktu dari kita mengerjakan pekerjaan tersebut. Sehingga begitu lembutnya yang namanya riya dan halusnya yang namanya riya. Kita harus selalu waspada. Kalau kita tidak waspada, kita sudah beramal baik yang banyak, akan tetapi ternyata sia-sia di hadapan Allah. Karena ada penyakit riya tersebut. Dan begitu halus lembut dan membahayakannya riya, sampai Nabi menggambarkan dalam satu riwayat. Nabi menyebutkan bahwasanya yang namanya riya itu akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma, yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Bayangkan 7 kali tingkat kepelikan, 7 kali tingkat kehalusan, itu namanya riya. Artinya kita tidak boleh mengentengkan, dan kita harus selalu belajar bagaimana memerangi riya. Dan harus takut, jangan sampai amal kita yang sudah kita lakukan dengan bermacam-macam amal, akan tapi ternyata di saat menghadap kepada Allah, jawabannya adalah nol, tidak bisa kita petik sama sekali karena dilakukan dengan riya. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya'nya membahas tentang riya panjang lebar. Panjang lebar sekali. Dan juga dikasih obat bagaimana kita mengobati riya, bermacam-macam cara. Intinya kita harus tahu bahwasanya riya itu menghapus amal. Itulah senjata dahsyatnya iblis. Syaitan itu mula-mula melarangmu untuk berbuat baik. Syaitan itu mula-mula menghalangimu untuk melakukan kebaikan. Mula-mula begitu. Jangan sholat, jangan sedekah, jangan melakukan kebaikan, itu kata syaitan. Akan tapi ternyata, karena kalian punya ilmu, kita dibekali ilmu, sehingga kita memerangi syaitan, kita harus beramal baik. Akan tapi apakah syaitan putus asa? Syaitan tidak pernah putus asa. Setelah kita beramal baik melawan godaan syaitan, kita beramal baik. Akan tapi ternyata syaitan pun ikut masuk bersama amal baik kita. Bahkan mungkin diam-diam syaitan memacu kita, mendorong kita agar memperbanyak amal baik. Ternyata di balik itu semua, syaitan yang terkutuk itu setan yang selalu ingin menjerumuskan anak Adam ini. Di balik dorongannya agar kita beramal baik, dia telah menyiapkan racun, yaitu riya. Kalau amalnya sedikit, susah dibuat riya. Kalau hanya sumbangan 1 juta, susah dibuat riya. Tapi di saat sumbangannya 1 miliar, setan mudah untuk menghembuskan riya di dalam hatinya. Kalau sholatmu di tengah malam hanya 2 rakaat, susah untuk ditiupkan riya di dalamnya. Tapi kata setan, sholatlah 12 rakaat, sholatlah 50 rakaat di tengah malam. Besok pagi sangat mudah jika aku hembuskan riya. Begitu juga kebaikan, kalau sedikit susah dihembuskan dalamnya riya. Tapi di saat kita beramal banyak, maka setan telah menyiapkan riya untuk meracuni itu semuanya. Sehingga seolah-olah amal baik ada, akan tapi ternyata di hadapan Allah tidak mendapatkan pahala sedikit pun karena riya. Kita harus waspada, semua dari kita. Tidak boleh orang merasa bebas dari riya. Apalagi dikatakan Nabi, riya itu sangat halus, lebih halus daripada langkah kaki semut hitam. Langkah kaki. Bagaimana keadaan semut? Semutnya saja kadang tiba-tiba berjalan di hidung kita. Kita tidak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba sudah berjalan. Tiba-tiba sudah berjalan melewati wajah kita. Itu semut. Sementara yang namanya riya lebih lembut dari itu semuanya. Sehingga seseorang tanpa disadari, dia sudah masuk wilayah riya. Rasa senang di saat disanjung. Macam-macam tingkat riya. Sering bercerita tentang amalnya. Lawannya riya adalah ikhlas. Ikhlas adalah beramal karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia. Sehingga kita tidak perlu mengatakan kepada seseorang kalau aku ikhlas. Waspada, hati-hati. Di saat lidahmu berucap aku ikhlas, justru ikhlas sudah keluar dari hatimu. Kalau kita mengatakan aku ikhlas, maka sesungguhnya ikhlas telah keluar dari hati kita. Bergantilah riya. Kenapa kamu harus ngomong ikhlas di depan orang? Ada seseorang membantu sahabatnya lalu berkata, benar aku membantu lillahi ta'ala, ikhlas. Kalau memang kamu ikhlas, tidak usah kau sebutkan seperti itu. Diam saja. Sebab di saat kamu menyebutkan, aku telah ikhlas, sebetulnya engkau telah mengeluarkan ikhlas dari hatimu. Bukankah ikhlas itu adalah akar amal kita dilihat oleh Allah? Tidak perlu dilihat oleh siapapun dari bangsa manusia. Dan memang, kalau ternyata amal kita dilihat oleh manusia, bukan berarti langsung tidak diterima oleh Allah. Yang penting hati kita. Bagaimana di saat amal kita dilihat oleh manusia, wajib kita tata hati kita. Akan tapi yang jadi masalah adalah, jika ikhlas kita tampakkan di hadapan manusia, untuk apa? Coba di saat kita berbuat baik kepada seseorang, lalu kita berkata, benar bu, saya bantu dia karena ikhlas lillahi ta'ala. Ada apa kita harus ngomong seperti itu? Sebetulnya di saat kita ngomong seperti itu, kita telah mengeluarkan ikhlas dari hati kita. Kalau engkau berbuat ikhlas, lakukan. Dan diam setelah itu. Tidak usah katakan ikhlas. Biasanya kalau orang sering ngomong aku ikhlas, sebetulnya dia kesel di saat ngomong aku ikhlas. Coba, sudah aku bantu, padahal aku bantunya lillahi ta'ala. Loh, sebetulnya dia kesel dengan bantuannya. Karena dia telah tidak ikhlas. Maka kaidah sederhana, jangan sekali-kali kita tertipu dengan diri kita. Lalu kita mengucapkan hati kita telah ikhlas. Bahkan hendaknya hawa nafsu kita selalu kita curigai. Karena dia yang akan meracuni amal kita, hawa nafsu kita. Kita curigai, sehingga tahan lidahmu untuk mengucapkan aku ikhlas. Begitu sebaliknya, jika kita menunjuk orang lain, berusahalah kita mengatakan orang lain ikhlas. Jangan masuk dalam wilayah prasangka buruk kepada seorang hamba. Sama sekali tidak diperkenankan kalau kita menunjuk orang lain itu riya. Karena riya itu sangat tersembunyi. Malaikat pun tidak tahu kalau itu amalan riya. Tapi bagaimana engkau lebih tahu daripada malaikat? Yang tahu hanya Allah, antara hati seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sekali-kali mengatakan kalau orang itu riya. Sudah tutup. Jangan sekali-kali mengatakan kalau orang itu melakukan riya. Sama sekali. Jangan lakukan dan tidak diperkenankan. Biarpun secara lahir dia kelihatan melakukan riya. Misalnya, dia menyumbang lalu dipamerkan. Dia menyumbang lalu disebut-sebut. Dia menyumbang lalu ingin diumumkan. Ketahuilah, itu bukan urusanmu. Itu urusan dia dengan Allah. Baik. Urusan dia dengan Allah. Jadi tidak usahlah kita pusing kalau ada orang misalnya menyumbang di sebuah masjid. Nyumbang di masjid akan tapi ternyata berpesan dengan pengurus masjid. Aku menyumbang ini. Tolong umumkan. Setiap habis khutbah Jumat, sholat Jumat, tolong umumkan kalau aku telah menyumbang 10 juta. Baik. Alangkah mudahnya orang menduga. Semua orang mungkin mengatakan ini riya. Alangkah banyaknya orang terjerumus. Di saat ada orang pamer, itu langsung dikatakan riya. Dan mungkin kita tidak sadar bahwasanya penilaian kita kepada seseorang tentang keriaan itu sendiri sebetulnya ya berangkat dari hati yang busuk juga, prasangka buruk. Intinya riya, kita tidak boleh menuduh orang lain riya, selesai. Jika ada orang bersedekah misalnya, pengen diumumkan setiap hari Jumat di masjid, doakan semoga Allah menerima amalnya. Begitu saja. Enggak usah kita ngedumel, ngomong, nyumbang segitu aja diumumkan, nyumbang segitu aja repot. Enggak perlu. Karena Pak, riya adalah bukan urusanmu. Itu urusan seorang hamba dengan Allah. Kita tidak akan tahu riyanya seseorang. Bahkan bisa jadi waktu dia mengumumkan, lah ini uniknya. Bisa jadi di saat dia mengumumkan sedekahnya yang tersebut, justru dia adalah ingin memerangi riya itu sendiri. Bagaimana dia memerangi riya? Imam Ghazali menyebutkan beberapa macam-macam cara memerangi riya. Dia menyumbang sebuah masjid, ternyata berbisik kepada sang pengurus masjid. Wahai pengurus masjid, tolong umumkan kalau aku sedekah. Tolong umumkan aku sedekah 10 juta. Dan ternyata cara ini adalah bukan riya bagi orang tersebut. Justru cara ini adalah untuk memerangi riya yang ada di dalam hatinya. Kita sudah terlanjur menduga dia riya, padahal dia justru memerangi riya. Alangkah busuknya hati kita yang suka prasangka buruk. Bagaimana dia memerangi riya? Dia memerangi riya karena sesungguhnya dia telah menyumbang 100 juta hanya ingin diumumkan 10 juta saja, karena dia ingin memerangi 90 juta, menyembunyikan 90 jutanya. Lihat, kita tidak boleh mengatakan orang lain riya dan katakan kebusukan hatimu. Kalau kamu sudah berani mengatakan orang itu riya, kau yang busuk. Kita tidak boleh mengatakan orang lain riya sama sekali, karena kamu tidak tahu hati seseorang. Kalau pengen ngurusi riya, urusi riya yang ada di dalam hatimu. Kalau kepada orang lain biasakan untuk mengatakan semoga orang itu ikhlas. Tapi kalau pada diri kita, kita tuduh. Jangan-jangan hawa nafsu kita mengajari kita riya. Makanya jangan sekali-kali kalau mengatakan aku ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kok kamu kasih tahu ke saya. Memang saya Tuhanmu. Sadar enggak? Orang sering ngomong ikhlas, aku lillahi ta'ala, ikhlas sambil ngelus-ngelus dada. Padahal dia marah sambil ngelus dada kok dia. Dia dendam. Ikhlas, saya bantu ikhlas. Dia enggak ikhlas dia. Ikhlas adalah di dalam hatimu, jangan kau keluarkan. Biarkan kau simpan, hanya engkau dan Allah saja yang tahu. Pernah Buya hadirkan dalam satu pengajian yang khusus, dalam satu CD yang sudah tersebar beberapa waktu yang lalu, abadikan amal dengan ikhlas, bisa dilihat di sana. Apa itu ikhlas, apa itu riya, bagaimana merangi riya, satu demi satu. Dan contoh-contohnya bisa dilihat di sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, inilah penyakit yang membahayakan. Bagaimana tidak dianggap sebagai ummahatu amradil qulub, induk daripada penyakit hati. Karena apa? Sebanyak apapun amal yang engkau lakukan, maka di hadapan Allah adalah nol. Dan jika ada orang berbuat hanya karena manusia riya, dia tidak bisa istiqomah. Dia berbuat baik hanya karena dilihat oleh manusia. Di saat tidak ada manusia, maka ia pun akan lemah di dalam beramal baik. Karena apa? Pandangan dia, ukurannya adalah manusia. Tapi bagi seorang yang ikhlas, yang hanya ingin dilihat oleh Allah, dan dia yakin Allah tidak pernah luput pandangan Allah kepadanya, Allah maha mengetahuinya, Allah maha melihatnya, maka orang yang ikhlas lihat, semangatnya tidak pernah terputus. Bahkan kita temukan seorang yang ikhlas, di saat melakukan ibadah, dia akan selalu menambah dan menambah dan menambah, karena dia yakin bahwasanya dia dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ujubu, ada pun ujub. Ujub, adalah penyakit hati yang lainnya. Wal kibru wal fakhru, ini satu paket. Ujub melahirkan sombong, melahirkan bangga diri. Ujub adalah membesarkan amal di mata dirinya sendiri, di matanya sendiri. Mengatakan, wah, tidak ada orang punya amal seperti aku. Tidak ada orang sebaik aku. Ujub. Maka ujub ini, kalau sudah biasa orang berbangga dengan diri, maka dia tidak ingin di bawahnya, di bawah siapapun. Maka dia ingin selalu di atas. Maka keinginan selalu berada di atas. Ingin dipandang lebih, dipandang istimewa, dipandang wah, itulah sifat sombong. Wal fakhr, kemudian setelah itu dia membanggakan apa yang telah dia miliki, bukan bersyukur. Ini satu paket. Berujub, kemudian kibir, kemudian fakhr. Ujub itu tadi, ujub membesarkan amal di matanya sendiri. Kalau sudah orang biasa membesarkan amal di matanya sendiri, maka dia pengen dilihat sebagai orang yang lebih terus, istimewa, hebat terus. Maka itulah sifat kesombongan. Dan kalau sudah dia punya sifat sombong seperti itu, apa yang terjadi? Dengan sombong akan selalu membanggakan, bangga dengan apa yang Allah berikan kepadanya, bukan bersyukur. Dan orang punya sifat ujub, sombong dan berbangga ini adalah sifat yang busuk, sifat yang dibenci oleh Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga jika ada orang di dalam hatinya ada kesombongan, biarpun sekecil biji sawi. Kesombongan yang sangat kecil menjadikan orang masuk neraka. Dan sombong ini macam-macam. Ujub itu macam-macam. Ujub itu ujub karena ilmunya ada. Ujub karena hartanya. Sombong juga karena ilmu ada. Ada sombong karena harta. Sombong karena nasab. Sombong karena tahta. Jadi itu sebab sombong semuanya. Dia tidak tahu bahwasanya dia enggak punya modal apa-apa. Coba. Yang punya kekayaan, dia akan berbangga, "Oh, aku bisa begini, bisa begitu." Dia tidak sadar bahwasanya yang memberikan kekayaan adalah Allah. Yang memberikan kekayaan adalah Allah. Baik, tapi dia mau, "Tapi saya jerih payah, kerja keras." Baik. Yang memberikan tenaga kepadamu untuk bekerja siapa? Allah. Semuanya ternyata dari Allah SWT. Termasuk yang diberi oleh Allah nasab yang baik. Dilahirkan dari perut seorang ibu-ibu yang baik. Bapaknya seorang alim, misalnya seorang soleh. Loh, yang menjadikan kamu lahir dari perut ibumu itu siapa? Allah. Kamu bukan milih sendiri. Pilihan Allah. Jadi sama sekali tidak pantas seseorang berbangga. Membanggakan diri dalam makna sombong. Tidak pantas. Sombong adalah hina. Sombong adalah rendah. Ini. Fawadda'ul uddal. Kata Imam Ghazali, yang namanya kesombongan, kemudian ujub tadi, berbangga dengan diri, itu adalah da'ul uddal, penyakit yang susah diobati. Wah, ngeri. Wahuwa nadharul abdi, nadharul abdi ila nafsihi. Yaitu orang selalu melihat dirinya sendiri. Wah, aku paling hebat. Aku. Selalu berbangga dengan dirinya sendiri. Bi'ainil izzi, dengan pandangan sombong, wal isti'dami, dan membesarkan. Wah, tidak ada orang seperti aku. Paling alim, paling. Di depan Allah rendah, di depan manusia juga rendah. Orang sombong pun tidak senang dengan orang sombong. Orang sombong pun tidak senang dengan orang sombong. Wa ila ghairihi, kemudian dia kalau melihat dirinya, wah, segala-galanya. Wa ila ghairihi, kalau melihat orang lain, bi'ainil ihtikari, dengan mata merendahkan. Seolah-olah semuanya di bawahnya. Rendah semuanya. Na'udzubillah. Al-kibru batarul haqqi wa qamtun nasi. Kata Nabi SAW, yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi lihat, kalau orang sombong, ujub, mudah merendahkan orang lain. Bi'anil ikhtikari, dengan mata merendahkan, dan mata meremehkan. Wa natijatuhu 'alal lisan, la buah daripada apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Buah daripada hati seorang hamba yang dipenuhi dengan ujub dan kesombongan tadi, buahnya adalah ayakula, mudah mengatakan ana, aku, egonya yang ditampakkan. Ana adalah aku, ego. Itulah kalimat yang dikatakan oleh iblis. Kama qala iblis Allain, seperti yang dikatakan oleh iblis di dalam Al-Quran, di saat disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Yang keluar adalah egonya. Ia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Lihat, iblis yang busuk. Di saat disuruh sujud kepada Adam, bukan patuh, padahal itu perintah Allah. Dia tidak mau. Setelah tidak mau pun bukan insaf, lalu minta maaf sudah salah, dia masih berhujah. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia, ya Allah. Lihat, hujahnya pun gak masuk akal. Hujahnya pun hujah dengan hawa nafsu. Ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia, ya Allah. Khalaqtani min narin, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tinin, dan kau ciptakan dia dari tanah liat. Siapa yang mengatakan api lebih bagus dari tanah liat? Dari mana? Itu juga pengakuan dari dia. Karena kesombongannya tadi. Dia menganggap bahannya paling bagus. Dia diciptakan dari api. Sementara anak Adam diciptakan dari tanah liat. Coba kalau dia insaf tinggal mengatakan, ya Allah ampuni aku. Aku telah salah karena aku tidak mau bersujud kepada Adam atas perintahmu. Maksudnya kalau dia mengatakan tobat, selesai. Cuma tidak, sudah salah masih berhujah. Itulah model orang-orang sombong. Sudah salah tapi masih berhujah. Hujahnya pun lucu. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Niat. Ini adalah kesombongan. Dan sombong ini hati-hati. Macam-macam tadi. Dengan ilmunya orang sombong menganggap orang lain semuanya bodoh. Dan menata hati ini penting sekali. Khususnya bagi siapapun yang ingin mengajak orang lain. Di dalam urusan dakwah. Jadi ada beberapa hal yang harus dihadirkan di hati seorang juru dakwah. Seorang pembimbing, seorang ustaz, hendaknya hatinya selalu memandang orang lain dengan mata kasih. Dan jangan sekali-kali memandang orang lain dengan mata merendahkan. Tidak diperkenankan dan tidak sah pandangan kepada orang lain dengan pandangan merendahkan. Akan tapi yang harus kita hidupkan adalah hati kita dengan pandangan kasih sayang kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Bahkan kalau kita melihat orang yang bejat, terpuruk dalam kehinaan, dikubang kenistaan, bagaimana cara pandang kita kepada orang tersebut? Kita hendaknya memandang dia dengan pandangan kasih sayang. Jangan sekali-kali kita memandang mereka dengan pandangan meremehkan. Karena apa? Pungkasan kita tidak tahu. Dan pungkasan dia pun kita juga tidak tahu. Apa yang akan terjadi kepadanya di esok hari? Karena orang kafir hari ini pun besok juga bisa beriman. Orang jahat hari ini pun bisa bertobat. Bahkan orang baik hari ini pun bisa berubah di esok hari menjadi orang jahat. Kita tidak tahu pungkasan kita. Maka sama sekali tidak diperkenankan kalau kita merendahkan orang lain. Menganggap menfonis kalau kita sudah menjadi ahli surga. Tidak. Wathamratuhu fil majalisi, lihat. Buah daripada kesombongan itu. Kalau di dalam ucapan selalu mengatakan, ana, aku siapa dulu, aku, siapa dulu. Ini kesombongan. Menepuk dada. Aku. Buahnya daripada kesombongan ini fil majalis, di majlis apa? At-tarafu, pengin dikedepankan, pengin diangkat. Ini sama tuan rumahnya, kursinya dipindah saja sudah ndak menghargai, ndak menghormati, ndak memuliakan. Gara-gara ditaruh di barisan pertama saja sudah uang ngedumel sampai habis. Karena merasa dia selalu pengin dikedepankan, karena kesombongannya sudah menguasai hatinya. Taqaddum, pengen di depankan terus ya. Mulai dari senang pengen jadi ketua, jadi pemimpin, pokoknya wah rebutan semua. Urusan-urusan pengen di depan. Wa talabu tasaddur, selalu berusaha untuk bagaimana dia tuh tampil yang paling hebat, paling depan. Tujuannya adalah tadi untuk membesarkan kesombongannya, pengen disanjung oleh bangsa manusia. Wa fil muhawarati, Nah, di dalam diskusi pun juga tampak. Kalau dia selalu ngomong aku-aku. Kalau urusan dengan manusia, di majelis pengen paling tampak, paling unggul. Jadi pengen tempatnya paling istimewa. Ini pokoknya. Dia tidak diperhatikan sedikit saja, sudah naik pitam dia. Adapun dalam diskusi dengan sesama, akan tampak sifat sombong tersebut. Al-istingkaf. Al-istingkaf min ayyurat kalamuhu alaihi. Tidak bisa nerima jika omongannya itu ditolak. Pokoknya omongannya harus dipakai. Sehingga orang sombong ini merepotkan dalam diskusi. Orang sombong ini merepotkan di dalam bermusyawarah. Orang sombong ini repot di dalam mencari satu mufakat, kesepakatan. Repot. Orang sombong. Sehingga dalam musyawarah pun kalau pendapatnya tidak dipakai, wah ngancam dia. Yang mukul meja, yang gak membantu, yang keluar. Lihat, itu duri dalam daging sebuah perkumpulan. Kalau ada orang punya sifat semacam ini, jauhkan. Kau menjauh atau jauhkan dia. Jangan ada dalam perkumpulanmu orang-orang seperti itu. Dia kalau punya usulan harus dipakai. Giliran usulannya gak dipakai sudah cemberut dia. Ada kan model manusia begitu dalam musyawarah berlima, berenam. Kalau dia punya usulan, kalau gak dipakai sudah mukanya berubah. Diam saja. Gak mau komentari dari awal sampai akhir. Gara-gara pendapatnya tidak baik dipakai. Karena kebusukan hati orang tersebut. Wal mutakabbir huwa alladhi. Orang sombong ini adalah orang yang Ida wa'idha. Jika dinasihati. Kalau dinasihati, anif. Orang sombong itu kalau dinasihati, anif. Anifa, ya'nafu, menolak. Enggak bisa nerima. Orang sombong itu macam-macam sebabnya. Ada sombong karena nasabnya, bapaknya kiai misalnya. Itu kalau dinasihati, abah saya juga tahu, bapak saya juga tahu. Repot dinasihati. Makanya kadang susah anak kiai dididik, susah karena sombong duluan. Masih merasa jadi kiai terus kemana-mana. Padahal dia masih bahlul, belum belajar. Kalau nasihati, semua direndahkan. Anaknya ustaz, anaknya tokoh. Anaknya orang berpangkat, anaknya pejabat. Merendahkan. Jadi kalau diberi nasihat seperti itu. Idza wu'idha anif. Dinasihati tidak bisa nerima. Wa idza wa'adha hanaf. Kalau nasihati keras, bukan dengan kasih sayang. Idza wu'idha anif wa idza wa'adha hanaf. Anaf itu apa? Kasar. Kasar. Tapi, jadi kalau nasihat itu ya, pengen pamer ilmu saja. Kau pokoknya sudahlah. Dengan akhlak yang tidak baik. Itu orang sombong. Taib. Fakullu man ra'a nafsahu khairan min ahadin min khalqillahi ta'ala, fahuwa mutakabbir. Semua orang yang melihat dirinya itu lebih bagus daripada makhluk Allah yang lainnya, maka ia adalah orang sombong. Kita merasa baik, lebih bagus deh. Seorang guru pun tidak berani mengatakan lebih baik dari muridnya. Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali, beliau selalu berkata, kalau aku melihat anak orang di bawah umurku, yang aku lihat adalah dosanya pasti lebih sedikit daripada dosaku. Tidak melihat. Kalau aku melihat orang yang umurnya di bawahku, aku yakin bahwasanya dosanya dia lebih sedikit daripada dosaku. Berarti dia lebih bagus daripada aku. Kalau beliau melihat orang yang lebih tua daripada beliau, selalu melihat, oh dia lebih tua dariku. Amalnya tentu lebih banyak daripada amalku. Jadi tidak sempat untuk merendahkan siapapun. Tidak sempat merendahkan siapapun. Kadang kita kesana kemari merendahkan orang lain, ngeremehin siap. Bal yambahi laka, dan semestinya engkau antak lama mengetahui annal khaira, sesungguhnya orang baik itu atau kebaikan itu, man huwa khairun indallahi, yaitu yang baik di hadapan Allah, bukan di pandangan manusia. Fiddaril akhirat, tidak akhirat nanti. Hendaknya harus kita yakini bahwa ukuran kebaikan yang sesungguhnya adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu di akhirat. Wadhalika ghaibun, dan itu tidak ada yang tahu. Kita tidak tahu bagaimana pandangan Allah terhadap kita. Pandangan kebaikan yang sesungguhnya hanya pandangan Allah, dan itu ghaib. Aku tidak tahu dan kamu pun tidak tahu. Siapa yang paling baik di antara kita? Kita tidak tahu. Sebab menurut Allah, kita tidak bisa bertanya kepada Allah. Wa huwa mauqufun 'alal khatimati. Dan kebaikan yang sesungguhnya itu ternyata tergantung kepada pungkasan seorang hamba. Mungkin ada orang jelek hari ini di hadapan kita. Kita hanya melihat kejelekannya saat ini, tapi kita tidak tahu pungkasannya nanti seperti apa. Kita melihat orang berbuat baik hari ini, kita juga tidak tahu pungkasannya seperti apa. Al-khatimah. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairik. Keyakinanmu bahwa dirimu itu lebih bagus daripada orang lain, itu adalah jahlun mahdun, murni kebodohan. Kalau engkau mengatakan dirimu lebih bagus daripada orang lain, itu adalah kebodohan yang hakiki darimu. Murni kebodohan. Bal yambahi, dan semestinya seyukyanya alla tangdur ila ahadin, jangan sampai engkau melihat kepada seseorang illa, kecuali wataro annahu khairun minka, hendaknya kau bisa melihat orang itu lebih bagus daripada dirimu. Bohong. Lebih bagus daripada dirimu. Ini pelajaran besar. Wa annal fadlallah, dan sungguhnya kemuliaan, keutamaan ada pada dia. Ala nafsika, daripada dirimu. Fa in ra'aita saghiran, sehingga kalau engkau melihat anak kecil, kulta, katakan, engkau mengatakan, hadza lam ya'sillah ta'ala, ini anak kecil, oh lebih bagus dariku. Kenapa? Dia kecil, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'asaitu, dan aku telah banyak maksiat kepada Allah. Sesat dengan mataku, sesat dengan telingaku, sesat dengan lidahku. Ini lihat anak kecil. Wala syakka annahu khairun minni. Kalau memang keadaan anak tersebut seperti itu, tidak bisa diragukan lagi. Pasti dia adalah lebih bagus dariku. Wa in ra'aita kabiran, jika engkau melihat orang besar, orang lebih tua darimu, kulta, kau katakan, hadza qata'abidallaha, dia telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qabli, sebelum aku, artinya ibadahnya lebih banyak daripada ibadahku. Wala syakka annahu khairun minni, tentu tidak akan diragukan lagi kalau dia lebih bagus daripada aku. Wa in kana aliman, kalau kita melihat seorang alim, kulta, katakan, engkau katakan, hadza u'tiya ma lam u'ta, dia telah diberi oleh Allah ilmu yang tidak pernah diberikan kepadaku. Kita melihat seorang alim, kita katakan, Allah telah memberikan kepada orang ini ilmu yang tidak diberikan kepadaku. Wa balagha ma lam ablugh, dia telah sampai kepada martabat yang aku tidak sampai. Wa alima ma jahiltu, dan dia telah mengetahui apa yang aku tidak tahu. Wa kaifa akunu mithlah, gimana mungkin aku bisa menyamai dia. Artinya apa? Dia tentu lebih bagus dariku. Lihat. Lihat orang alim, dia selalu mengatakan, dia bisa mengatakan, orang alim itu tentu lebih bagus dariku. Wa in kana jahilan. Kalau kita melihat orang bodoh, di bawah kita, dia lebih bodoh dari kita. Kulta katakan, engkau katakan, hadza qad asallaha bi jahlin wa ana asaituhu bi ilmin. Kalau kita melihat orang bodoh, bagaimana cara pandang kita? Kita lihat dia bodoh, kemudian dia melakukan kemaksiatan. Dia melakukan kemaksiatan karena kebodohannya. Tapi aku melakukan kemaksiatan dengan ilmuku. Maka hukuman untukku tentu lebih besar di hadapan Allah. Dia melakukan kemaksiatan karena kebodohannya. Sementara aku tahu ilmu, tapi aku masih melakukan kemaksiatan. Niscaya hukuman untukku lebih besar daripada hukuman kepadanya. Fahujatullahi alaiya akad. Maka hujah Allah untuk menghukumku lebih kuat daripada hukuman yang akan diberikan kepada orang bodoh tersebut. Lihat. Pendidikan dari Imam Ghazali. Lihat orang bodoh pun tidak bisa merendahkan. Melihat orang bodoh tidak bisa merendahkan. Dia bodoh. Kalau dia bermaksiat karena kebodohannya, Allah mudah memaafkannya. Tapi aku yang ngerti ilmu ini masih melanggar, tentu dosaku lebih gede daripada orang itu. Allah. Wa ma adri bima yakhtim. Dan aku pun tidak tahu bagaimana Allah akan memungkasi hidupku dan hidupnya. Wa ma adri bima yakhtimu li wa bima yakhtimulah. Aku tidak tahu bagaimana Allah yakhtim li memungkasi hidupku dan memungkasi hidupnya dia. Artinya khotimahku dan khotimahnya dia apa? Pungkasan hidupku dan hidupnya aku juga tidak tahu. Bahkan wa in kana kafiron. Ajib. Imam Ghazali. Ini bagaimana menata hati agar tidak sombong. Bahkan kalau kita melihat orang kafir sekalipun. Kulta. Kau katakan. La adri. Aku tidak tahu. Asa ayuslim. Mungkin dia akan masuk Islam di esok hari. Seperti pada zaman dahulu ada orang memerangi Nabi. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab pun akhirnya masuk Islam. Asa ayuslim. Mungkin dia akan masuk Islam. Wa yukhtam lahu bi khairil amali. Kemudian diberi oleh Allah pungkasan dengan amal yang paling baik. Wa yansal bi islami, dan akan runtuh, akan terpisah, akan hilang bi islami dengan Islamnya. Minad dunubi, dari dosa-dosanya. Dia akan menjauh dari dosa-dosanya. Ya. Kama tansalu sya'ratu minal ajini, seperti dipisahkan apa bulu-bulu dari adonan. Artinya begini, kalau lihat orang kafir, dia masih bisa bersangka baik. Dia kafir hari ini. Dia kafir hari ini. Akan tapi kita tidak tahu, mungkin sekali Allah besok memberikan hidayah kepadanya. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian diberi oleh Allah husnul khatimah. Sehingga dosa yang pernah dilakukan selama ini pun akan hapus, hilang bersama Islamnya orang tersebut. Lihat. Tidak bisa merendahkan siapapun. Wa ma'ana, adapun aku yang katanya saat ini beriman, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah daripada terjerumus. Wal iyadu billah, fa asa ayyudha ayyudillani Allah, bisa jadi Allah menyesatkan aku. Bisa jadi Allah menyesatkan aku. Fa akfur, kemudian aku keluar dari iman, kafir. Wa yakhtim lana fa yakhtim li bi syarri al amal. Kemudian Allah memberikan pungkasan amalku dengan sejelek-jelek pungkasan amal. Wa yakunu huwa ghadan, sehingga orang yang katanya kafir itu esok hari minal muqarrabin, menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, dekat kepada Allah. Wa akunu minal mubu'adin, sementara aku menjadi orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Lihat, sampai memandang orang kafir pun begitu. Artinya, bukan berarti kita tidak berjuang melawan orang kafir. Tidak. Tapi Imam Ghazali mengajari, hendaknya kau lihat dirimu sendiri. Jangan sampai sombong itu besar di dalam hatimu. kita mencari kekurangan kita untuk bahan, untuk menekan kita agar kita tidak sombong. Cuman sekarang kebalikannya, hidup kita itu mencari kesalahan orang. Dan sebetulnya di saat seseorang mencari kekurangan orang lain, sebetulnya saat itu juga dia membesarkan kesombongannya, karena dia ingin dipandang lebih hebat dari orang lain. Makanya kapan kita rindu melihat aibnya orang lain, sebetulnya telah subur sombong di dalam hatimu. Orang pengen lihat kekurangan orang. Kekurangan. Artinya apa? Jelek semuanya. Aku yang paling hebat. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita melihat kekurangan orang. Dan jangan rindu untuk melihat kekurangan orang. Dan biasakan menutup mata kita dari kekurangan seseorang. Kalau orang punya kebiasaan mencari-cari kesalahan seseorang, sebetulnya karena dia ingin merendahkan orang lain. Dan merendahkan artinya dia mengangkat dirinya sendiri, dan itu hakikat kesombongan. Fala yakhruju al-kibru min qalbika, dan sungguh kesombongan itu tidak akan bisa keluar dari hatimu, kata Imam Ghazali, illa bi an ta'rifa, kecuali engkau mengetahui, annal kabira, sesungguhnya orang besar, orang agung itu adalah, man huwa kabirun indallahi ta'ala, adalah orang yang agung di hadapan Allah, bukan agung di hadapan manusia, agung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, dan yang demikian itu, mauqufun alal khatimati, tergantung bagaimana pungkasan seorang hamba. Selagi belum sampai khatimah, belum final, perjalanan masih ada. Di situ persaingan yang ketat antara dunia malaikat, dunia iblis, dunia kebaikan, dunia kejahatan, terus sampai khatimah, pungkasan. Kalau pungkasan baik, itulah orang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya mashkukun fiha, dan semua orang tidak ada yang bisa memastikan, ya mashkukun fiha, tidak ada yang bisa memastikan tentang pungkasan seorang hamba. Seseorang tidak bisa memastikan tentang pungkasan dirinya sendiri, kita tidak tahu apakah pungkasan kita benar. Kita selalu mohon, tidak cukup memohon kepada Allah, kita juga menjaga perilaku kita. Almar'u mata 'ala ma asya 'alaih, memang betul seorang hamba akan mati sesuai bagaimana kebiasaannya waktu hidup. Kalau kebiasaannya waktu hidup dengan kemaksiatannya, maka dia akan menemukan ajalnya dengan kemaksiatan, khatimahnya dengan maksiat. Tapi kalau orang kafir membiasakan hidupnya dengan kebaikan, maka insya Allah dia akan mati dengan kebaikan. Memang seperti itu. Tapi apapun bentuknya, kita tetap tidak tahu bagaimana pungkasan kita, bagaimana akhir hidup kita. Maka dari itu, fayushiluka, akan menjadikan sibuk engkau. Fayushiluka, akan menyibukkanmu. Kalau kamu sudah berpikir demikian, bahwasanya pungkasan tidak ada yang tahu. Aku tidak tahu pungkasanku, dan engkau pun juga tidak tahu pungkasanmu. Khotimahmu seperti apa? Kalau sudah kamu punya keyakinan seperti itu, maka yushiluka, akan menyibukkanmu. Khauful khotimati, takut mati dalam khotimah yang jelek tadi. An anta takabbar, untuk sombong. Ma'asyaki fiha, dengan keraguan-keraguan untuk bisa mati khusnul khatimah fiha, ala ibadillahi ta'ala, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Artinya apa? Kalau sudah kamu meyakini yang seperti itu, bahwasanya pungkasan kita ini Allah yang tahu, kita tidak tahu, tidak tahu pungkasan kita di mana, maka di saat seseorang hamba meyakini bahwasanya dia tidak akan tahu pungkasannya, maka dia akan berhati-hati. Tidak mudah dia menyombongkan dirinya sendiri. Wa yakinuka wa imanuka fil hali, keyakinanmu saat ini, imanmu saat ini, la yunaqidu tajwizaka at-taghyira fil istiqbali, keyakinanmu saat ini tidak memustahilkan akan berubah suatu ketika nanti. Hati-hati, maka jangan sombong. Kamu punya keyakinan saat ini, oh aku iman, kuat keimananmu saat ini. Bukan sekedar beriman dengan ucapan hatinya, bahkan mungkin amalnya juga. Itu bukan berarti tidak akan bisa berubah. Karena apa? Fa innallaha muqallibul qulubi, karena Allah lah yang berubah-rubah hati seorang hamba. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Allah akan berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan kalau Allah ingin menyesatkan, Allah pun akan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. wal akhbaru fil hasati wal kibrila. Ini ada pun riwayat-riwayat tentang busuknya kesombongan, busuknya dengki, busuknya riya, katsiratun, sangat banyak. Yakfika, maka cukuplah dari bagimu ini, fiha, di dalam masalah ini, hadithun wahidun jami'un, satu hadis yang sangat mencakup maknanya. Faqad rawah Ibnu al-Mubarak, Ibnu Mubarak telah meriwayatkan bi isnadi, dengan sanadnya, sanadnya an rajulin, dari seorang laki-laki, annahu qala li Mu'ad, dia berkata kepada Mu'ad, hadithni, ada seorang bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, hadithni, beritahu aku, hadithan sami'tahu min Rasulillahi, satu hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah. Qala fabaka Mu'ad, kemudian menangislah Mu'ad. Hatta dhanantu annahu la yaskut, begitu kuatnya tangisnya Sayyidina Mu'ad di saat diminta oleh seorang laki-laki agar bercerita tentang satu hadis dari Nabi. Ternyata jawabannya adalah tangis daripada Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Ingat, Sayyidina Mu'ad adalah orang yang pernah dipanggil oleh Nabi dengan kalimat, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Kalau kita akan rindu untuk mencintai dan dicintai Nabi, kita masih berharap agar Nabi mencintai kita. Tapi Sayyidina Mu'ad bin Jabal, ternyata Nabi pun memanggilnya dengan kalimat yang indah, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Oh, gimana rasanya di saat Sayyidina Mu'ad mendengar panggilan dari Nabi? Nabi yang kita merindukan cintanya, tak tahunya Nabi memanggil Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Inilah Sayyidina Mu'ad. Di saat ada seorang laki-laki minta kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad, ceritakan kepadaku satu hadis dari Nabi SAW, ternyata yang ada adalah derai air mata daripada Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Kemudian, tumaqala wa syauqah ila Rasulillah. Oh, alangkah rinduku kepada Rasulullah, kata Sayyidina Mu'ad. Oh, alangkah rinduku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila liqa'ihi, dan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumaqala, kemudian dia baru bisa berucap, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata, li kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, inni muhadditsuka, aku akan beri kepadamu satu hadis, bi haditsin, dengan satu hadis, in anta hafidtahu nafa'ak, jika engkau menjaganya, maka sangat bermanfaat untukmu. Indallahi, di hadapan Allah. Wa in anta dayya'tahu, jika engkau sia-siakan, naam, walam tahfadhu, dan kau biarkan tidak kau jaga, in qata'at hujjatuka indallah, kau sudah tidak punya hujjah lagi untuk membela diri agar selamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yaumil kiamati. Hadisnya panjang banget. Kita lanjutkan nanti insyaAllah, biar nanti bagaimana dengar. Sudah waktunya insyaAllah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjauhkan kita dari riya, menjauhkan kita dari kesombongan, menjauhkan kita dari ujub, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan orang-orang baik, membersihkan hati kita, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Panjang umur, sehat afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.